Kemudian berikutnya apa ini? Assalamualaikum Ustaz, saya ingin Ustaz menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dan kalau sholat sunnah 2 rakaat duduknya iftiras atau tawarruk. Surat Al-Baqarah ayat 45 ayat 46 itu firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di sini Allah menyatakan wasta'inu, mintalah tolong. Isti'anah itu artinya talabul al-aun. Talabul aun ini meminta tolong. Meminta tolong dengan apa? Bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan perantaraan sabar, dengan perantaraan sholat. Sabar, kita tahu sabar adalah seorang menahan diri, ya. Menahan diri dari melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menahan hawa nafsu, ditundukkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar dari musibah yang mengenainya. Ini sabar. Nah, maka seorang dengan sabar tadi, ya, sabar dengan bentuk yang kita sebutkan tadi adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh untuk seorang itu meminta tolong dengan perantaraan sabar tadi, ya, meminta tolong kepada selain Allah, ya, di sini, ya, minta tolong kepada selain Allah. Apa hukumnya minta tolong kepada selain Allah? Boleh, dengan catatan memintanya, ya, kepada selain Allah yang memang di situ ada dalil atau ada dasar yang menunjukkan bolehnya, ya, seperti minta tolong, ya, dengan sabar, ya, atau minta tolong dengan sholat, ya, atau minta tolong dengan orang, ya, untuk perkara yang orang tadi mampu menolongnya, atau pada sesuatu yang orang tersebut mampu untuk menolongnya, maka tidak mengapa minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam perkara-perkara yang ada dasarnya seperti ini, minta tolong dengan sabar, dengan sholat, atau minta tolong dengan seseorang untuk membantu dia dalam perkara yang orang tadi mampu, ya, orang tadi mampu dan orang tadi hadir dan orang tadi hidup, ya. Adapun minta tolong kepada orang yang tidak bisa menolong, ya, ini adalah merupakan kesalahan atau merupakan bahkan kedunguan, merupakan kebodohan. Bagaimana seorang minta tolong kepada seorang yang tidak bisa menolongnya? Misalnya minta tolong kepada anak kecil yang dia tidak bisa membawa beban berat, misalnya. Maka ini kebodohan. Apalagi kalau minta tolong kepada orang yang sudah mati. Nah, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong kepada orang yang sudah mati ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat ini Allah menyatakan agar kita minta tolong dengan sabar, minta tolong dengan salat, minta tolong dengan sabar dan tolong salat, menunjukkan bahwasanya seorang untuk mendapatkan sesuatu, ya, dia harus bersabar. Seorang untuk mendapatkan sesuatu, dia bisa dengan melakukan sholat. Ini menunjukkan tentang keutamaan sabar dan keutamaan sholat. Nah, kemudian ayat berikutnya, saya kira bisa dipahami. Ayat yang pertama, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kalian dengan sabar, dengan sholat. Ini ketika seorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, dia harus bersabar. Dengan sabar, dengan minta tolong, dengan bersabar, itu akan dapat apa yang dia inginkan insyaallah. Ya, cuma terkadang orang itu tidak mau sabar, ya, tidak mau sabar, ya, sehingga akhirnya dia tinggalkan apa yang harusnya dia sabari. Akhirnya dia melanggar perintah Allah, akhirnya dia terjatuh kepada yang mungkar, ya, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah karena tidak sabar, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal kalau dia sabar, ya, dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkannya. Ini sebagian orang ada yang dia bisa bersabar di awalnya. Ya. Tapi kemudian setelah lama tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya sabarnya hilang. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak lagi menjalankan perintah Allah, tidak lagi meninggalkan larangan Allah, ya. Sehingga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Mestinya dia harus sabar dan yakin bahwa nanti dengan sabar itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, atau dengan sholat sebagaimana ayat ini, kita boleh minta tolong dengan sholat. Artinya dengan kita memperbanyak sholat sunnah, atau dengan kita menjalankan sholat wajib. Sholat ini, sholat di sini sifatnya umum, sholat wajib dan sholat sunnah. Ketika hendak menginginkan sesuatu, sholat wajib jangan ditinggalkan, dan ketika hendak menginginkan sesuatu, perbanyak sholat sunnah yang boleh diperbanyak. Maka insyaallah akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Hanya saja juga harus diketahui bahwa sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang betul-betul dijalankan dengan benar. Sholat yang dijalankan dengan menegakkan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Juga dijalankan bukan dengan anggota badan saja, tapi sholat juga dengan hatinya. Artinya dia adalah orang yang khusyuk ketika sholat. Maka insyaallah akan datang apa yang dia inginkan, akan segera terwujud apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan atau dari kemanfaatan-kemanfaatan yang bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhiratnya. Nah, sehingga seorang itu kalau misalnya terkena sesuatu yang membuat dia sedih, maka banyaklah diperbanyak sholat sunnah misalnya, atau diperbaiki sholat-sholat wajibnya, diperbagus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi dalam sholat wajibnya, dalam berjamaahnya. Nah, bagi kaum laki-laki di masjid, sehingga nanti akan hilang kesusahan tadi. Atau dengan sabar, dengan bersabar akan hilang kesulitan yang menimpa seseorang. Nah, atau kesedihan yang menimpa seseorang karena musibah yang mengenai dia akan segera hilang dengan kesabaran. Kemudian Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in, bahwasanya salat itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, artinya seorang itu dengan kekhusyukannya itu akan membuat mudah ibadah. Ini kalau seorang itu menjalankan salatnya dengan khusyuk, maka ibadah itu menjadi mudah, tidak menjadi berat. Nah, karena Allah menyatakan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini ada keutamaan khusyuk dan ada fadilahnya, bahwasanya dengan khusyuk itu seorang akan diberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban salat. Begitu pula ibadah yang lain. Ibadah yang lainnya yang di sana dilakukan dengan khusyuk, maka seorang akan bisa menjalankannya lebih ringan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ayat berikutnya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang menyangka, orang-orang yang menyangka, kalimatnya begitu menyangka, tapi maksudnya adalah yakin. Kalimat alladzina yadunnun di sini adalah maknanya yakin. Orang-orang yang yakin tentang apa? Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya dia akan berjumpa dengan Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini orang yang khusyuk adalah orang yang diantaranya dia adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Ini akan membuat orang khusyuk ketika dia melakukan ibadah dengan merasa dirinya dilihat oleh Allah, atau bahkan seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menolong khusyukan, akan buat dia semakin khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang menyangka bahwa dia akan berjumpa dengan Rabb-nya. Menyangka di sini maksudnya yakin. Itu orang yang yakin dia itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kalimat dzon yang kalau diartikan biasanya dengan kalimat sangkaan atau menyangka, tapi maknanya adalah yakin. Itu ada dalam beberapa ayat, termasuk di dalam ayat ini dzon di sini artinya yakin. Ini orang-orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat. Sebagian para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa nanti akan melihat Allah. Bahwasanya pada hari kiamat nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin berjumpa kecuali dengan melihatnya. Nah, seandainya ini tidak bisa dijadikan dalil, maka masih banyak ayat-ayat atau hadis yang jelas menunjukkan bahwasannya nanti manusia atau orang yang beriman, ya, manusia yang beriman nanti di akhirat atau di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia selalu yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka akan membuat dia menjadi khusyuk, akan membuat dia menjadi khusyuk. Dan kalau sudah khusyuk, maka orang itu akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadah, mendapatkan kemudahan dalam menjalankan sholatnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, "Ju'ilat qurrata aini bis shalah," dijadikan ya penyejuk mataku dengan sholat. Jadi sholat itu sesuatu yang sangat ringan bagi Nabi, sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senantiasa melakukan muraqabah, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau kalau tidak seakan-akan melihat Allah, maka dia adalah orang yang merasa bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini maka dia akan bisa khusyuk, bisa selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah pun menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari surat Al-Baqarah 45-46 secara ringkas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan salat 2 rakaat, apakah itu dilakukan dengan iftirash, artinya duduk di atas kaki, kakinya diduduki, atau tawarruk, yaitu duduk di atas lantai, ya. Ini pantatnya ditaruh di atas kaki, diduduki kakinya, atau ditaruh di atas lantai. Nah, ini iftirash atau tawarruk. Maka yang mana yang benar? Kalau 2 rakaat itu duduknya iftirash atau tawarruk, duduk di atas kaki atau duduk di atas lantai, kalau sholatnya 2 rakaat. Nah, maka kita katakan bahwasanya sholat, ya, yang 2 rakaat, apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnah, ya, apakah duduknya itu dengan duduk di atas kakinya atau duduk di atas lantai, ini pertama yang perlu difahami, ini adalah perkara ijtihadiyah, ya, perkara yang terjadi khilaf di antara para fuqaha. Ya, ada yang mengatakan duduknya itu kalau 2 rakaat di atas kaki, apa yang disebut dengan iftirash. Ada juga yang menyatakan duduknya itu di atas lantai, dan kedua-duanya membawakan dalil, ya, membawakan dalil yang menyebutkan tentang permasalahan tersebut. Sehingga ini permasalahan yang luas, permasalahan yang luas. Nah, hanya saja wallahu a'lam bissawab, yang lebih nampak, ya, yang lebih benar dari hadis-hadis yang ada itu bahwasannya kalau duduknya 2 rakaat, ya, itu asalnya sholat itu adalah duduknya di atas kaki, itu asal duduk dalam sholat, nah, di atas kaki. Kemudian ketika sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti ada 2 duduk dalam sholat. Karena ada 2 duduk, maka duduk yang pertama itu duduk pada tasyahud awal, itu duduknya duduk iftirash di atas kaki, dan pada rakaat yang terakhir duduknya duduk tawarruk di atas lantai, gitu. Nah, atau begitu pula yang sholatnya 4 rakaat, karena di situ ada 2 duduk. Namun asal duduk dalam sholat, dalam hadis dinyatakan bahwa asal duduknya adalah dengan iftirash. Namun ketika ada 2 duduk, duduk di tasawuf awal dan akhir, maka dibedakan. Yang akhir itu yang tawarruk, yang pertama itu yang iftirash. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.